hati terasa bersakan. Kegelapan di diri peraga ini, tak kuasa diri merana. Tak kemana ku bertanya, seorang sahabat menyapa dan berkata, mengapa kau bersedih lupakan.